Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-af'al wa anwa'uha. Di sini baru belum bahas fi'il dan jenis-jenisnya. Dulu belum hanya bilang bahwa al-kalimah kata itu ada tiga. Ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tidak diartikan apa itu fi'il, dah? Paham enggak? Maksudnya tidak ada pembagiannya. Fi'il itu ada tiga, madi, mudori, amal. Paham salah ini? Di sini baru belum kasih. Kenapa belum kasih di sini? Karena sebenarnya bukan ini yang belum inginkan. Yang belum inginkan adalah membahas yang terkait dengan penasab fi'il mudori dan penjazm. Itu yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk membahas penasab dan penjazm fi'il mudori. Cuma belum kasih tahu dulu bahwa fi'il itu ada tiga. Fi'il itu ada tiga. Sebagai tamhid namanya. Pendahuluan. Iya. Jadi kata beliau al-af'al wa anwa'uha fi'il dan jenis-jenisnya. Qala beliau berkata babul af'al. Bab fi'il. Al-af'alu salasatun. Fi'il ada tiga. Yang mana kita telah ambil di syarah dulu. Iya kan? Di syarahnya di Ahmad Sabit. Fi'il ini ada tiga. Ada madin, wa mudari'un, wa amrun. Nah, daraba, wa yadribu, wa drib. Nah, ini fi'il ada tiga. Sebentar, langsung hukumnya. Aku katakan. Al-af'alu jam'u fi'ilin. Af'al itu jamak dari fi'lin. Jamak dari apa? Fi'il. Ada kata fi'ilun mufradnya. Jamaknya apa? Af'al. Paham ini kan? Iya. Jamaknya af'al. Kata yang bentuk mufradnya fi'ilun, fa'alun, fu'lun. Itu semua jamaknya apa? Af'al. Jamak taksirnya. Bentuknya fa'lun, fi'lun, fu'lun. Di tiga harokat fa'nya. Jamaknya itu apa? Af'al. Misalnya dorbun, jamak taksirnya apa? Adrob. Anda paham ini? Iya. Ini rata-rata jamaknya seperti ini. Fi'lun, af'al. Iya. Wahya salah satu aksamin la robi alaha ijma'ah. Dia ada tiga pembagian jenisnya. Tidak ada keempat sepakat ulama bahasa. Paham? Fi'il itu dia cuma hanya berapa? Tiga. Tidak ada yang keempatnya. Siapa yang dapatkan keempat bisa dikasih hadiah. Iya. Paham dal? Al-awwal al-madi. Yang pertama fi'il madi. Wahuwa madalla ala hadatin waqa'a wanqata'a. Masya Allah. Pendek sekali. Fi'il madi itu apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi dan selesai, terputus sudah. Inqata akan terputus. Paham enggak? Misalnya untuk katakan, akala Abdurrahman mubar. Paham? Apa artinya itu? Muhammad Abdurrahman mubar ma telah makan. Artinya ini, dia sudah makan dan selesai. Itu kalau madi artinya telah terjadi. Telah terjadi. Wa alamatuhu ciri-cirinya. Tanda fi'il madi. Ayyakbala ta'at ta'nisi as-sakinata. Dia itu menerima ta'atani sakina. Paham gak? Kalau ada kata bisa menerima ta'atani sakina sudah itu madi. Iya, dia bisa menerima tatanis as-sakinah. Tahu Ahmad? Nah, qoma takulu fihi. Qoma, contohnya qoma. Antum katakan padanya qomat hindun. Maka qoma adalah fi'il madi. Kenapa? Bisa kemasukan? Tatanis sakinah. Karena fi'il mudhari tidak bisa. Fi'il mudhari tidak bisa menerima tanis. Fi'il amr apalagi fi'il mudhari tidak bisa, apalagi fi'il amr. Kan fi'il amr dibuat dari paham tadi? Asani al mudari yang kedua fil mudari. Wahu madala ala hadatin yakbalul hala wal istiqbala. Masya Allah. Fil mudari adalah madala ala hadatin. Apa yang menunjukkan atas kejadian. Yakbalu yang menerima hal makna sekarang. Wal istiqbal dan makna akan datang. Makanya fi'il mudhari itu adalah kata menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Kita terjemahkan apa? Sedang atau akan. Karena dia bisa menerima waktu hal, waktu sekarang, wal istiqbal, waktu akan datang. Wa alamatuhu tandanya ayyakbal lam. Dia bisa menerima apa? Lam. Satu-satunya itu. Dan madi tidak bisa menerima lam. Iya. Amr tidak bisa. Ya hanya bisa menerima lam itu hanyalah siapa? Fil mudhari. Nah, contoh yakumu takulu fi. Antum katakan padanya lam yakum Zaidun. Lam yakum. Kenapa itu? Tadi kan contohnya dia bilang apa? Contohnya? Contohnya apa tadi? Yakumu. Kok ini yakum? Hah? Apa yang terjadi? Ah, itu ada perubahan sedikit ya. Contohnya. Iya. Terlaluan gitu ya. Contoh sebenarnya kalau yang mudah sekali ya. Kita katakan yadribu. Masuk lama apa jadinya? Hah? Apa? Lam yad. Kan begitu. Ini kalau yakumu ini masalah. Iya. Yakumu. Masulam? Hah? Lam? Yakum. Masalam yakum. Iya. Bangga. Kan yadribu. Coba masulam? Lam yadrib. Yakumu. Masulam? Kan begitu. Kan disukun akhirnya. Paham enggak? Paham? Terus kenapa jadi yakum? Ah, ini ceritanya. Ya, ketemu dua huruf sukun. Ya, ketemu dua huruf sukun. Mana itu? Kan waw dan mim. Ah, kalau ketemunya huruf begini, dua huruf sukun, ada dua caranya. Satu diharokati, satu dihilangkan. Kan begitu? Cuma dua itu caranya. Kalau ketemunya sohi dengan sohi, diharokati. Maksudnya huruf sehat dengan huruf sehat. Maka cara yang ditempuh adalah bukan hilang, tapi diharokati. Paham ini? Paham gak? Paham gak? Misalnya begini. Misalnya begini. Qalat imro'atun. Ketemu dah huruf sukun? Qalat imro'atun. Ketemu? Apa ketemu? Tak dengan siapa? Alif mim. Alif ini tembok yang tidak bisa menghalangi. Ada sama ada, tidaknya sama. Paham enggak ini? Paham enggak alif? Jadi bukan alif. Apa? Mim. Berarti huruf sehat sama huruf sehat. Kalau sehat tambah sehat, ya diharokati dengan kasro. Semuanya di kasro kecuali mim saja. Kecuali mim. Mim kalau ketemu dengan dua huruf sukun setelahnya, dia mina. Selainnya kasro. Pokoknya kalau ketemu dua huruf sukun, bang, kasro saja. Kecuali siapa? Mim. Dia di fathah. Satu-satunya. Jelas ini? Ini cara pertama kalau yang ketemu sohi dengan sohi. Tapi kalau ketemunya sakit dengan sohi, bang, apa yang terjadi? Ya hilang, orang kamu sakit pergi saja meninggalkan dunia ini. Paham enggak? Jadinya apa? Coba ini tadi. Kan lam yakum, kan? Ketemu dua huruf sukun, mu'tal dengan sohi. Maka mu'talnya apa? Hilang, lenyap di atas permukaan bumi. Paham? Jadinya lam yakum. Paham itu? Alhamdulillah. Selesai. Sambil anda. Supaya kita sambil jalan saja. Supaya langsung kita. Takul fi. Anda katakan. Lam yakum Zaidun. Jelas tak? Asal itu yang ketiga. Al-amru. ada namanya fi'il amr. Wa huwa, dia adalah madalalah hadafin, apa yang menunjukkan atas kejadian. Yutlabu husuluhu awistimraruhu, yang diminta terjadinya atau terus menerusnya. Diminta terjadinya atau terus menerusnya. Paham fi'il amr ini? Wa alamatuhu, tandanya fi'il amr, ayyadullah ala tolab, satu, menunjukkan atas tolak permintaan. Dah, menunjukkan atas permintaan. Wa yaqbala ya al mukhatabati, dan dia bisa menerima ya yang mukhatab. Ya yang menunjukkan seorang perempuan yang diajak, seorang perempuan diajak bicara. Misalnya kita sudah jelas sebenarnya sebelum ini kan, misalnya idri. Ini kan apa artinya ini? Idrib, apa artinya? Ini fi'il amr, maka pasti dia menunjukkan atas tolak permintaan, meminta untuk memukul. Paham? Terus dia bisa menerima ya mukhatab. Ini kan kalau perintahkan laki-laki. Kalau perempuan? Hah? Kalau perempuan? Hah? Idribi. Paham gak? Ini ciri-ciri fi'il amr. Dia menunjukkan atas tolak dan bisa menerima ya mukhatab. Paham Ahmad? Paham? Nah, contoh kum. Contoh apa? Kum. Takulu fi kumi. Kum dah? Antum katakan pada nama? Bisa? Kumi. Kok kumi ada baunya? Kum tidak ada baunya? Paham? Kan sama. Sama. Antum kan ini kan idrib nah? Antum buat dari mana? Buat dari mana? Hah? Kan ya ribu dari fi'il mudhari. Paham dengan proses yang kita sudah tahu. Nih, ya. Berarti ini kum kan kum. Ah, dibuat dari apa? Dibuat dari apa? Fi'il mudhari. Apa fi'il mudharinya? Kan yakumu. Yakumu. Paham enggak? Yang mana yakumu ini tuh enggak ada wazan yakumu. Paham? Aslinya ini adalah sebenarnya sebelumnya yakumu. Ya enggak? Kan yakulu wazannya. Yakulu berarti dia yakumu. Cuman ada huruf sehat bersukun, huruf sohinya berharokat. Paham? Ada huruf sohi sukun, huruf sakit berharokat. Maka kalau begini modelnya, wajib dipindahkan ke huruf sohi. Orang dia ini sakit. Paham? Kasih harokatnya sebelumnya. Jadinya apa? Yakumu. Buat fi'il amarnya. Apa langkahnya kan? Langkahnya apa? Kan hilangkan huruf mudhara'ah. Tak? Karena dia sohi akhir, maka huruf terakhirnya dihilang. Diapakan? Disukun. Jadinya apa? Kum. Kok jadi kum? Sama dengan yang tadi. Kan koedahnya satu, semuanya begitu modelnya. Paham? Jadi kum. Hilangnya kan? Iya. Karena ketemu dua huruf apa? Sukun. Satunya huruf sohi, satunya huruf mu'tal. Jadinya apa? Kum. Hilangkan apanya? Mu'talnya, wawunya. Paham? Jadi kum. Nah, ketika antum sambungkan dengan ya, apa jadinya? Kumi. Kok enggak hilang? Kok ada wawunya? Ya tadi kan dihilangkan karena siapa? Karena sukun. Ini dia tidak sukun, enggak ketemu. Ya, paham? Makanya tadi jadi apa? Kumi. Kenapa ada waw? Jadi jawabannya apa? Karena tidak ketemu dua sukun. Di sini yang antum lihat, di sini. Jangan lihat sudah jadi ini. Paham? Jadi, ini kum. Sambung dengan dia. Jadinya apa? Kum. Sambung dengan dia. Kan kasro, ya kan? Teman setianya. Paham, Ahmad? Alhamdulillah. Jadi jangan buat dari sini. Pusing nanti. Buatnya dari sini, asal mulanya tadi. Paham ini? Alhamdulillah. Selesai. Jadi, kum. Antum katakan padanya, kumi, kumi. Jelas ya? Jelas ya? siapa yang belum jelas? Siapa yang belum jelas? Nah, jangan sampai nanti suatu saat kalau saya tidak tahu ini. Paham kan? Muna. Jelas ini? Hah? Jelas? Alhamdulillah. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala selanjutnya, ahkamu hadil af'al. Ini yang diinginkan. Hukum fi'il-fi'il ini. Ini yang kita mau di sini, hukumnya. Iya, hukumnya. Kan ini sudah kita lewat dalam bab apa? Iro. Iya. Qala beliau berkata, fal madi maftuhul akhiri abada. Masya Allah. Maka fi'il madi di fathah akhir selama-lamanya. Duluan yang sudah kasih tahu antum, kan asalnya fi'il madi di fathah akhir selama-lamanya. Kapan baru berubah? Kapan baru berubah? Kalau bersama dengan wau jamaah, maka dia di dhamma. Paham enggak? Kalau ketemu dengan dhamir raf'a mutaharrik, maka di sukun. Kan begitu toh? Intinya hukum asalnya di fathah selama-lamanya. Paham? Nah, wal amru majzumun abada. Sementara amr dijazm selama-lamanya. Paham bahasanya itu? Karena fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Cara mengetahuinya mabni di atas apa? Ya jazm saja fi'il mudhari. Kalau sahih akhir fi'il mudhari dia apa ini? Sukun. Kalau mutal akhir? Hilang huruf terakhir. Kalau apa lalu humzah? Hilang nun. Itulah fi'il amr. Majzum di atas itu. Paham enggak bahasanya itu? Alhamdulillah. Ini sudah pernah kita lewati enggak? Pernah? Lumayan. Wal mudhari. Sementara mudhari makana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Masyaallah, kesimpulan hukum fi'il. Fi'il mudhari, mudhari itu makana fi awwalihi, apa yang ada pada awalnya, apa yang ada pada awalnya. Ihda salah satu azwaidi tambahan al-arba yang empat. Apa yang ada di awalnya salah satu tambahan yang empat. Allati yang yajma'uha qauluka, yang terkumpul dalam ucapan antum anaitu. Tah, ini fi'il mudhari. Ada tambahan salah satu dari huruf apa? Anaitu. Wahuwa marfu'un abada. Hukumnya namanya fi'il mudhari itu selama-lamanya di ropa. Sampai kapan? Hatta yadkhula 'alaihi nasibun au jazimun, sampai masuk padanya alat penasab atau alat penjazim. Jelas berarti? Alhamdulillah. Aku katakan, lamman tahal musannifu min dzikri anwa'il af'ali. Aku dayubayyinu hukma kulli naw'in minha. Tatkala penulis selesai dari menyebutkan jenis fi'il, maka beliau memulai yubayyin, menjelaskan. Beliau memulai yubayyinu, ganti kata. Kalau kemarin ia takallamu, selalu tak? Kalau ini dia ganti katanya. Sama yubayyinu berbicara juga maknanya, cuma dia ganti katanya. Akoda yubayyinu, maka beliau mulai menjelaskan hukum kulli naw'in, setiap jenis minha darinya. Fa'amal madi, maka adapun fi'il madi, anna fahukmuhu, maka hukumnya, annahu mabniyun da'iman wa abada, bahwasanya dia itu mabni da'iman wa abada. Da'iman wa abada artinya selama-lamanya. Sama da'iman abada, selama-lamanya. Wabina'u ala salati halat, dan mabninya di atas tiga keadaan. Penulis cuma sebutkan berapa? Kalau di matan sebutkan berapa? Satu. Beliau cuma bilang maftuh di fathah selama-lamanya. Di syarah baru jelaskan bahwa dia itu mabni di atas tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, wahal aslu, ini asalnya. Ini disebut oleh penulis, ayubana alal fatih, dimabenikan di atas fathah, dohiron kana au muqaddaro, apakah fathahnya nampak atau fathahnya apa? Muqaddaro, tidak nampak. Iya kan? Fal fathu dhahir lahu maudian. Maka fathah nampak ya ada dua tempatnya kata beliau. Ahaduhuma salah satunya idza kana sahil akhir wa lam yattasil bihi waul jamaah wala dhamirun mutaharrik. Langsung disebutkan tempatnya fathah itu. Tempatnya fathah nampak itu kalau dia sahih akhir satu seperti doroba, kotala, mana'a, gosala, paham? Sahih akhirnya. Walam yattasil bihi waw jama'ah. Tidak bersama dengan waw. Kenapa kalau bersama dengan waw? Ya doma, kotala jadi apa? Kotalu, doroba, hah? Mana'a, hah? Jalasa, apa? Yang sebut hanya beberapa orang ya. Lalu khoroja, hah? Khoroju. Dipahami ini berarti? Mubar, paham mubar? Paham? Hah? Betul paham? Paham antum? Hah? Enggak. Kan belum bercerita bahwa mabni pertamanya fil madi itu di atas fathah. Paham kan mubar? Ini aslinya. Tak terus beliau jelaskan. Itu fathahnya itu bisa dohir, bisa muqaddar. Dan beliau bilang, fathahnya akan dohir pada dua tempat. Fathahnya akan dohir pada berapa tempat? Dua tempat. Tempat pertama, kata beliau, kalau sohi akhir. Tuh, kalau sohi akhir, berarti kan, contohnya kan, kalau sohi akhir misalnya apa? Iya. Doroga. Artinya akhirnya itu adalah bukan bau, bukan alim, bukan iya. Paham kan? Nah, paham kan? Ini yang pertama. Karena kalau akhirnya wau, akhirnya alim, nanti muqaddaro. Kalau akhirnya alim, nah, maka dia muqaddaro. Contohnya apa misalnya nanti? Da'a. Paham kan? Nah, jadi kalau dia apa dulu pertama? Kalau dia sohih, akhir. Terus, syarat kedua, walam yattasil bihi waw jama'ah. Tidak bersamu dengan waw jama'ah. Atau waw jama'ah, saudara? Waw menunjukkan jama'ah. Tak? Banyak orang, banyak laki-laki. Misalnya, doroba. Ini doroba, kalau bersamu dengan waw jadinya apa? Dorobu. Paham? Dorobu. Paham tempatnya itu? Jadi ya enggak jadi fathah. Enggak jadi fathah. Walad domir rofil mutahari. Tidak pula bersama dengan domir rofa yang berharokat. Tau domir berharokat? Ta. Tu. Ti. Paham itu? Na. Na. Itu semua kan domir yang berharokat. Paham? Nah, kenapa? Kalau bersama dengan domir berharokat. Kan dia mabni dari siapa? Sukun. Misalnya, doroba, sama dengan ta jadinya apa? Dorobta. Sukun. Paham gak ini? Mubat. Hah? Betul. Terus. Nahkoma. Sohyahir. Sohyahirnya? Mubat. Koma. Sohyahir. Mubat, mubat. Sohi. Sohi. Kenapa? Bukan huruf illah, mim. Akroma, istama'a, istaghbaro. Ya kan? Tuh, koma untuk tiga. Akroma empat, istama'a lima, istaghbaro enam. Fi'il itu kan paling sedikit tiga, paling banyak enam. Ini contohnya. Pokoknya kalau dia sohi akhir, nah, dan tidak bersama dengan waw jama'ah atau domir berharokat, maka dia dimabnikan dadas. Wa qawluhu ta'ala qala rajulani mana? Qala. Asani yang kedua, tempat kedua ini yang difathah. Idza kana akhiru wawan aw ya'a. Masya Allah. Demikian pula dia difathah kalau mutal. Mutal akhirnya adalah apa? Waw atau ya. Makanya ada bilang tadi. Sebenarnya langsung saja dibilang tadi. Kalau mutalnya alif. Kan selesai. Itu patah. Kalau sohi akhir atau muta, atau mutanya bukan alif, kan begitu? Ya, karena kalau mutanya waw atau ya nampak, paham tak? Mutanya waw atau ya jadinya apa? Nampak. Paham tak ini? Seperti misalnya antum katakan begini, zakuwa, zakuwa, nampak tak? Nampak. Demikian pula antum katakan roti, ya, nampak tak? Nampak. Jadi tempatnya itu pertama tadi kalau dia sohi akhir, sohi akhir maksudnya dalam artian akhirnya bukan alif, karena juga waw sama ya nampak. Berarti diinginkan sohi akhir itu bukan lawan dari yang mutal tiga huruf itu sebenarnya, tapi kan belum sudah terlanjur bilang dua tempat, paham gak? Sebenarnya bisa dikatakan dengan satu, bahwa dia itu fathah nampak kalau sohi akhir dah. Dan atau antum bilang saya langsung bilang saja kalau akhirnya bukan mu'tal alif. Fathahnya nampak kalau akhirnya bukan mu'tal alif, bukan pula bersambung dengan waw jamaah, bukan pula bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Selesai. Selain itu adalah nampak. Jadi kata beliau yang kedua tempatnya fathah nampak kalau akhirnya waw atau ya. Nah contoh sarua, badua, rodia, syakia. Nampak? Nampak. Qala ta'ala radiyallahu anhum. Mana saya cerita? An? Oh, rodia. Alhamdulillah. Fakullu wahidin min hadil af'ali fi'il madin. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il madi. Mabni alal fathi ad-dhahiri. Tetap di atas fathah yang nampak. Ala akhiri di atas apa? Akhiri. Ya fathah muqaddaru di mana? Wal fathul muqaddaru lahu mawdi'un wahid. Ya kan? Fathah yang disembunyikan punya satu tempat. Apa itu tadi? Siapa tadi? Ya alif. Paham enggak? Yaitu kalau dia adalah siapa? Alif. Idza kana akhiru alifa. Sudah dihafal. Kalau akhirnya adalah alif. Contoh masya, a'to, istafta. Paham kan? Akhirnya semua apa itu? Apa akhirnya itu? Alif bengkok. Wa qawlu ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Mana dia? Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'il madin mabni 'alal fathil muqaddar 'alal alif. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il madi yang mabni di atas fathah yang disembunyikan di atas alif. Mana min duriha at-ta'adur. Yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? Ta'adur. Al-halatu thaniya. Keadaan kedua untuk fi'il madi. Ayyubna ala dhom. Dia dimabnikan di atas apa? Dhamma. Kapan? Wadhalika idha tasolabih wawul jama'ah. Demikian itu kalau bersambung dengan apa? Waw jama'ah. Paham gak? Semuanya. Mau yang muqaddaro tadi atau yang nampak fathahnya tadi, kalau bersama dengan waw jama'ah maka jadinya apa? Di apa? Di dhamma. Nah, qamu, akramu, stama'u, istaghfaru. Jelas tak? Wa qawlu ta'ala qalu la takhaf. Mana dia? Fakullu wahidin min hadhil af'al. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini, fi'il madin mabni 'ala dhamma. Fi'il madi dimabnikan di atas dhamma. Litisolih biwawil jama'ah. Karena bersambung dengan waw jama'ah. Li karena itisol bersambung hi-nya. Bersambungnya dia. Biwawil jama'ah dengan waw jama'ah. Wawawul jama'ati. Dan waw jama'ah itu adalah dhamirun muttasil. Dia adalah dhamir yang bersambung. Fi mahalli raf'in fa'il. Ya kan? Kan waw jama'ah itu kan waw yang menunjukkan apa? Jama'ah. Paham gak? Maka dia domir yang bersambung dan berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Jelas gak ini? Paham Abdal? Apa itu fa'il? Apa itu fa'il? Hah? Pelaku. Iya, lumayan. Iya. Al-halatu tsani as-salita. Keadaan ketiga. Ayyubna ala sukun. Dia dimabnikan di atas sukun. Kapan? Wadhalika idza tasala bihi dhamiru rafin mutaharrikin Demikian itu kalau bersambungan domiropa yang berharokat. Paham gak? Nah, kumtu, kumta, kumti, kumna, kumna. Nah, semuanya domiropa yang berharokat. Paham gak ini? Waqulu ta'ala kul tamasha Allah. Mana dia? Kul nahasha lillah. Mana dia? Faqul wahidin min hadhil af'al fi'il madhi mabni ala sukun. Setiap salah satu dari fi'il ini adalah fi'il madhi mabni ala sukun. Litisoli bidomi rafi mutahari. Karena bersama dengan domi rafa yang berharokat. Wata, awna, awnun. Sementara ta'nya atau nanya atau nunnya domir mutasil. Iya kan? Yang na tadi itu. Semuanya adalah domir yang bersambung. Mabni alat dom, awil fat, awil kasr, awil sukun. Ada yang mabni di atas doma seperti kumtu. Ada yang mabni di atas fatah seperti kumta. Ada yang mabni di atas kasro seperti kumti. Ada yang mabni di atas sukun seperti kumna. Paham gak itu? Hah? Mabni dia bilang kan? Dia bilang-bilang. Domir mutasil mabni ala dom. Maksudnya seperti kumtu. Awil fat atau fata. Maksudnya seperti kumta. Awil kas seperti kumti. Awil sukun seperti kumna. Sukun ya? Sukun kan akhirnya apa? Jelas. Fi mahali rof'in fa'il. Semuanya berada dalam kedudukan rof'a sebagai fa'il. Jelas. Iya. Sekarang pertanyaan, ini kumna. Katanya tadi domirofa berharokat. Ini na sukun atau berharokat? Kumna. Kan tadi bersambung dengan domirofa yang berharokat. Sekarang, kumtu jelas tak? Kumta, kumti jelas. Berharokat. Sekarang, kumna. Hah? Sukun berharokat? Karena berdiri dari sukun ini. Sukun berharokat? Hah? Yang diinginkan berharokatnya yaitu huruf yang bersambung langsung dengan fiilnya. Yang na-nya bukan alifnya, bukan huruf kedua. Paham? Hurufnya enggak usah ditulis, ada di sini. Ada di buku, cuman saya bahasakan dulu seperti itu supaya ketika dibaca cepat. Jelas, yang diinginkan berharokat adalah yang bersentuhan langsung dengan apa? Fiil, bukan domir itu semuanya. Paham? Kalau domirnya ada dua ya, bisa sukun kan di akhirnya. Paham gak ini? Tambih, kata beliau tambih. Kode yakulu qail, kadang ada orang yang bertanya. Ya. Ad-domirna, domirna fi kumna pada kata kumna sakinun. Disukun. Walaisa bimutaharikin. Dan tidak berharokat. Lianna akhirahu alif wahya sakinah. Karena akhirnya adalah huruf alif dan dia sukun. Apa jawabannya? Kata beliau al-jawab. Jawabannya. An hadza dari ini. Annakul kita katakan kepadanya. Inna qawlahum. Sungguh ucapan mereka. Mutaharik berharokat. Yasmal mutaharik binafsi. Mencakup yang berharokat dirinya. Hanya dia. Seperti kata. Kan hanya dia tuh. Kata, contohnya kumtu. Seperti ta pada kata apa? Kumtu. Dianya berharokat, ya enggak? Sendiri. Mencakup yang itu. Wal mutaharik bi ba'dihi al mutasil bil fi. Mencakup juga yang berharokat sebagiannya yang bersambung dengan fi'il. Paham enggak? Yang penting berharokat. Bil fi contoh karena kan sebagian bersambung dengan fi'il adalah haroka fi pada kata kumna li'anal harfal mutasil bil fi'li minhu karena huruf yang bersambung dengan fi'il darinya mutaharikun adalah berharokat. Itu intinya. Yang penting huruf yang bersambung dengan fi'ilnya itu adalah apa? Berharokat. Terserah mau yang lainnya adalah sukun. Paham dong? Paham? Hah? Belum? Kenapa belum paham? Kan begini pernyataan dah. Pernyataan yang pertama, bersambung dengan domir yang berharokat. Sekarang kan kita lihat domir. Kalau domirnya takuti, kan berharokat kan? Langsung. Sekarang masalahnya, nah ini nah domir berharokat atau domir sukun? Paham? Nah, domir berharokat atau domir sukun? Kan untuk menetapkan itu lihat akhirnya. Kita katakan ini domir sukun. Karena dia mabni dari apa? Sukun. Iya enggak? Berarti gimana tadi? Sambungan di sini kan sukun juga. Apakah ini domir harokat? Yang dimaksud dengan situ bukan akhirnya. Ini intinya. Yang dimaksud berharokat itu bukan apa? Akhirnya, tapi yang diinginkan yang berharokat adalah yang bersambung langsung dengan apa? Fi'il. Sekarang, kalau anak katakan ini saudara, dorobna. Apakah yang bersambung dengan fi'il harokat, berharokat? Hah? Apa? Masa. Yang mana bersambung dengan fi'il? Hah? Nanya, berharokat? Itu maksud. Paham gak? Jadi bukan domir semuanya, tapi apa? Yang penting yang bersambung dengan fi'il. Paham Ubar? Paham Ubar? Betul. Betul paham? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Tuh sama dong, lihat dong. Dorobtum. Ini kalau mau antum ditanya, ini domir berharokat atau domir sukun? Kan dilihat dari akhirnya sukun. Tapi dibilang domir ini fi'il bersambung dengan domir berharokat. Kenapa? Karena huruf yang bersambung dengan fi'il dari domir itu adalah berharokat. Paham gak? Tunya. Paham gak ini? Dipahami? Mubar? Palu? Mana palu? Paham? Alhamdulillah. Ya, li'annal harfal muttasil bil fi'il minhu mutahari. Karena huruf yang bersambung dengan fi'il darinya berharokat. Tah? Wahasilul jawab. Kesimpulan jawabannya. Annal murad bil harokat bil mutahari. Bahwasanya yang diinginkan dengan berharokat. Fina pada kata na dan semisalnya adalah apa? An-nun wahdaha, nun saja itu maksudnya. Paham? Ya? Duna domir bitanamihi, bukan domir seluruhnya. Kan kalau seluruhnya kan apa? Nah, paham? Yang diinginkan dengan berharokat siapanya? Siapanya? Hah? Nunnya. Paham? Orang mana itu? Betul. Nah, paham sih? Paham? Betul. Lumayan. Jamin hayal. Alhamdulillah. Jelas ini alhamdulillah. Wa amal amru. Baca itu atau habis waktu? Pas. Pas dibilang habis waktu langsung 00. Langsung Abdul bilang. Alhamdulillah. Apalah. Besok saja ya. Terlambat tadi. Astagfirullah. Berapa halaman ya? Sedikit sekali ya. 3.